sadarkah kau ku sayangi? Sadarkah untukmu ku bernyanyi? Terbacakan niat tulus ini, degup jantung yang terbisik. Kadang kata tak berarti kalau hanya kan sakiti. Diam bukanlah tak ingin, degup jantung yang cinta yang bersemi. Aku yang kan mencintaimu, aku yang kan selalu mendampingimu. Bila bahagia yang akan kau tuju, butuh cahaya untuk menemanimu, pilihlah aku. Cinta.